بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Ansar, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala al-hawdi. Sungguh kalian akan menjumpai setelahku kezaliman penguasa, maka bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga, yaitu telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Fal ansaru jahadu ma'ar rasuli, maka orang-orang, maka para sahabat Ansar berjihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu azza wa jalla asna alaihim, dan Allah azza wa jalla pun memuji mereka. Faqala, Allah azza wa jalla mengatakan, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang telah menempati Madinah serta beriman sebelum mereka kaum muhajirin, mereka yaitu kaum Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka yaitu kaum Ansar tidak mendapati di dalam dada-dada mereka keinginan terhadap apa-apa yang diberikan oleh mereka kepada kaum muhajirin. Dan mereka kaum Ansar lebih mendahulukan kaum muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri membutuhkan. Qaddamu fi sabilil islamil kathira wal kathira, mereka para sahabat Ansar mempersembahkan di jalan Islam ini banyak hal dan banyak hal. Wastushhida minhum fi Uhudin al-adadul kathiru, dan meninggal dalam keadaan syahid dari kalangan mereka para sahabat Ansar di perang Uhud jumlah yang banyak. Wa fi Badrin wa fi Bi'ri Ma'unata, demikian pula di perang Badr dan di bi'r ma'unah wa fi hurubir riddati, dan di dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad. Qala Qatadatu, Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma na'lamu hayyan min ahya'il arabi akthar shahidan a'azza yawmal qiyamati minal ansari. Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidaklah kami mengetahui suatu kabilah dari kabilah-kabilah bangsa Arab yang lebih banyak yang syahid dan yang lebih mulia di hari kiamat daripada para sahabat Ansar. Wa haddatsana Anas bin Malik annahu qutila minhum yawma Uhudin 70 wa yawma bi'ri ma'unata 70 wa yawmal qiyamati 70. Dan telah menyampaikan kepada kami Anas bin Malik bahwasanya terbunuh dari kalangan para sahabat Ansar pada hari perang Uhud 70 orang, dan pada hari perang Bi'r Ma'unah 70 orang, dan pada hari perang Yamamah 70 orang. Thumma ja'a min ba'dihim man lam yusharikhum fi hadhihi al-awsafi. Kemudian datang setelah mereka orang-orang yang tidak bergabung bersama mereka di dalam sifat-sifat ini. Ba'idun, ba'idun anhum, jauh, jauh dari mereka para sahabat Ansar. Wasta'tharu bil hukmi, dan mereka memonopoli hukum. Mithlu abnai Marwan bin al-Hakami, seperti anak-anak Marwan ibn al-Hakam. Tadhakkaru qawla ar-rasul alaihi salatu wassalamu lahum. Mereka para sahabat Ansar pun mengingat ucapan Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka, innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni alal hawdi. Sungguh kalian akan menjumpai sepeninggalku kezaliman penguasa, maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Hadza ma'nahu annahu sayahsulu taghayyurun fil awda'i wa tahsulu umurun munkaratun wa yahsulu isti'tharun bil amwali wa tahsulu mukhalafatun ila akhirih. Hadis ini maknanya adalah bahwasanya akan muncul perubahan dalam berbagai keadaan, dan akan muncul perkara-perkara yang mungkar, dan akan muncul perampasan harta-harta, dan akan muncul penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat dan yang lainnya. Ma hiya wasiyyatur rasuli alaihi salatu wassalamu lihaulai alladhina badhalun nafsa wannafisa fi nusratil islami. Apa wasiat Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka ini, yaitu para sahabat Ansar yang telah mencurahkan jiwa dan harta yang berharga untuk menolong Islam? Maqala antum ahaqqu. Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengatakan kalianlah yang berhak untuk menjadi penguasa, kalianlah yang lebih berhak untuk menjadi penguasa. Au antum aula min haula'i, atau kalian lebih berhak untuk menjadi penguasa daripada mereka ini. Wa haula'i ja'u ba'dakum, dan mereka ini datang setelah kalian. Wa ma badalu syai'an fi sabilil islami, dan mereka ini tidak mencurahkan sesuatu pun di jalan Islam. Ma qala hakadha, tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan demikian. Bal qala isbiru hatta talqauni ala al-hawdi. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telagaku. Maksud Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mendatangkan penjelasan ini yang kita baca dari awal majlis tadi hingga saat ini adalah bahwa para sahabat Ansar saja diberi wasiat oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk bersabar terhadap penguasa yang zalim terhadap mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kedudukan mereka di bawah para sahabat Ansar? Tentunya lebih pantas lagi bagi mereka untuk bersabar terhadap penguasa yang berbuat zalim terhadap mereka. Qala Anasun falam nasbir. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, namun kami tidak bisa bersabar, yakni qalilun minhum yumkinu an yashtakiya wa yatamalmala, yaitu sedikit dari kalangan mereka para sahabat Ansar mungkin saja mengeluh dan gelisah karena kezaliman penguasa. Wa anasun yuridu alla takuna syakwan wala tamalmulun. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin agar tidak ada keluhan maupun kegelisahan yang disebabkan karena kezaliman penguasa. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصبر. Karena Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk bersabar. Wa qad takunu syaqwa tunafi hadha sabra. Dan bisa jadi keluhan bertentangan dengan kesabaran ini. وجاءت أحاديث في مثل هذا. Dan datang pula hadis-hadis yang semisal dengan ini. Mislu hadis Ibni Umar wa hadis Ibni Abbasin. Seperti hadis Ibni Umar dan hadis Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Man faraqal jama'ata shibran mata mitatan jahiliyatan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin sejengkal saja, maka ia mati dengan cara kematian jahiliyah. Isma' wa ati' wa in akhadhu malaka wa jaladu dhahraka. Dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, dengarlah dan taatilah pemerintah meskipun mereka pemerintah mengambil hartamu dan mencambuk punggungmu. Kama fi hadisi Hudzaifah, sebagaimana di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Walzam jama'atal muslimina wa imamahum. Dan dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, hendaklah engkau senantiasa bersama jama'ah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kama fi hadithi Hudzaifata aydan, sebagaimana di dalam hadith Hudzaifah juga. Wa hadithi Ummi Salamata, innahu yasta'milu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna. Faman kariha faqad bari'a waman ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Dan dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh akan memimpin kalian para pemimpin, lalu kalian mengetahui kebaikan mereka, dan kalian pun mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Maka barang siapa membenci kemungkaran mereka, dia telah berlepas diri dari dosa. Dan barang siapa mengingkari kemungkaran mereka, sungguh dia telah selamat dari dosa. Akan tetapi yang berdosa adalah orang yang meridai kemungkaran mereka dan justru mengikutinya. Wal inkaru hadza bil qalbi, dan pengingkaran ini dengan kalbu. Wa idza kana bil lisani falyakun ma'al hikmati wal lutfi, dan apabila pengingkaran terhadap kemungkaran penguasa dengan lisan, maka hendaklah pengingkaran dengan lisan tersebut disertai dengan hikmah dan kelembutan. Lakin la yatahammalu mas'uliyatan wa la yushariku fil wizri illa man yardha bihadhihi al munkarati wa yutabi'u fiha. Akan tetapi tidaklah memikul tanggung jawab dan tidaklah ikut serta di dalam dosa kemungkaran penguasa, melainkan orang yang meridai kemungkaran-kemungkaran ini dan justru mengikutinya. Wa amma insanun yungkiru bilisanihi wa bihikmatihi au yungkiru biqalbihi idza ajaza fala isma alaihi. Adapun seseorang yang mengingkari kemungkaran penguasa dengan lisannya dan dengan hikmahnya, atau ia mengingkari dengan kalbunya, apabila ia tidak mampu, maka tidak ada dosa baginya. Dan mengingatkan bahwa mengingkari kemungkaran penguasa dengan lisan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, empat mata dengan penguasa tersebut, tidak boleh dinampakkan, tidak boleh dilakukan secara terang-terangan, tidak boleh dilakukan di hadapan publik dan yang semisal dengannya, akan tetapi harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika at'aful imani. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu, dengan kalbunya. Dan mengingkari dengan kalbu merupakan selemah-lemahnya iman. Wa hadhil arajifu fi haqqil ulama'i wa tanzilul ahkami 'alayhim bi hadha shakli annahum 'umala'u wa annahum ashabu dhayli baghlatis sultani ila ghayriha من الألقاب السيئة هذه أقوال السفهاء والظلمة. Dan kabar-kabar yang dusta ini terhadap para ulama, menghukumi mereka para ulama dengan bentuk ini, bahwasanya mereka para ulama adalah antek-antek pemerintah, dan bahwasanya mereka para ulama adalah pengikut ekor baghlah, yaitu peranakan kuda dengan keledai milik penguasa, dan yang lainnya dari julukan-julukan yang buruk. Ini adalah ucapan orang-orang yang dungu dan orang-orang yang zalim. La ya'lamuna anna hunaka manduhatan. Orang-orang yang bodoh tersebut tidak mengetahui bahwasanya di sana ada kelonggaran. Wa anna hunaka a'dharan minar rasuli alaihi salatu wassalamu qaddamaha lahum. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya di sana ada uzur-uzur dari Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau berikan kepada mereka para ulama tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وتفضلوا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.